Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaa ma ba'd. Lanjutan masalah yang kelima fi sunanil khutbah, tentang sunnah-sunnah khutbah. Hal-hal yang sunnah dalam khutbah. Naam, kita selesaikan apa yang tersisa. Naam, terakhir kita baca bahwa disunnahkan berkhutbah dalam keadaan berdiri. Disebutkan hadis Jabir riwayat Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah dengan berdiri. Dua khutbah itu dua-duanya dengan berdiri, antara dua khutbah itu diselingi dengan duduk sejenak. Naam. Kemudian wa an yakuna ala mimbarin aw makanin murtafi'in, dan disunnahkan berkhutbah di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi. Jika tidak ada mimbar, di atas tempat yang tinggi agar suara khatib ya menyebar ke seluruh hadirin. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam di sini disebutkan di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu ala mimbarih, biasanya berkhutbah di atas mimbarnya. Wa huwa murtafi'un, dan mimbar itu tinggi ya, ada tiga derajat, ada tiga tangga seperti ini. Nah, wali anna dhalika, alasan yang kedua, wali anna dhalika ablagu fil i'lam, dan dikarenakan hal itu ya lebih mencapai tujuan dalam hal penyampaian khutbah ya. Penyampaian khutbah yang disampaikan itu lebih tersampaikan kepada jamaah yang hadir ketika imam berkhutbah di atas mimbar. Nah, lebih menyebar suaranya. Wa ablagu fil wa'zi, dan lebih mencapai maksud dalam hal wa'z, mau'idah, dalam hal wejangan, nasihat. Karena jamaah yang dinasihati dengan khutbah itu melihat khatib posisinya di atas mimbar. Naam. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan. Wa an yajlisa bainal khutbataini qalilan. Dan disunnahkan duduk di antara dua khutbah qalilan, sejenak. Sebentar saja, tidak lama-lama. Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan hadith ucapan Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua kali, wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri, yafsilu bainahuma bijulus, yafsilu bainahuma bijulus, beliau memisah antara dua khutbah itu dengan cara duduk. Ya, hadits ini muttafaq alaih. Ini hadits Umar jelas ya, bahwa Nabi SAW berkhutbah dengan cara berdiri, dua khutbah itu keduanya dengan berdiri ya, menguatkan hadits Jabir di atas ayat. Dan pada hadis Ibnu Umar ini disebutkan yafsilu bainahuma bijulus, memisah antara dua khutbah itu dengan duduk. Nah, adapun ini tidak disebutkan pada hadis Jabir. Hadis Jabir hanya menyebutkan Nabi berkhutbah dengan cara berdiri. Tsumma yajlis, ada. Nah, pada hadis Jabir juga ada tsumma yajlisu tsumma yaqumu fa yakhthubu. Nah, yakni hadis Jabir uraiannya lebih panjang, karena Rasulullah SAW hadis Jabir bin Samurah di atas yakhthubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu, fayakhtub. Nah, jadi biasanya Nabi berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Nah, jadi dua khutbah diselingi dengan duduk. Baik. Nah, di sini hadis Ibnu Umar yafsiru bainahuma bijulus, memisah antara dua khutbah itu dengan duduk. Yakni duduk sejenak. Baik. Wa yusannu qisrul khutbatain. Wa yusannu qisrul khutbatain. Jadi sunnahkan kedua khutbah itu disampaikan dengan singkat, tidak panjang-panjang. Ya. Wasaniyatu aqsaru minal ula. Khutbah yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Khutbah yang kedua lebih singkat daripada yang pertama. Li hadithi Ammar, berdasarkan hadis Ammar marfu'an. Marfu'an yakni disandarkan periwayatannya kepada Nabi alaihi wasallam, bahwa ini sabda Nabi, bahwa Nabi bersabda, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, salat Jumat, ya, panjangnya pelaksanaan salat Jumat, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya, singkatnya khutbah dia, ma'innatun akan disebutkan nanti bahwa ma'inna artinya alamah, tanda. Ma'innatun artinya tanda, min fikhihi, tanda yang menunjukkan kefakihannya, tanda yang menunjukkan kefakihan dia dalam hal ilmu. Artinya dia mampu dengan kalimat-kalimat yang singkat, dengan khutbah yang singkat, tidak panjang, tetapi bisa menyampaikan sekian perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin, menasihati mereka, memberi wejangan kepada mereka. Na'am. Fa'atilus salata, maka dari itu, atilus salat, hendaknya kalian memanjangkan sholat, waqsirul khutbah, dan mempersingkat, yakni memendekkan khutbah. Nah, hadis ini riwayat Muslim. Wal ma'innatu al alamatu. Al ma'inna artinya al alama, yakni tanda. Nah, jadi pendeknya singkatnya khutbah merupakan tanda kefakihan khutib itu. Tayyib. Wa yusannu an yusallim al khutibu alal ma'mumin. Wa yusannu, disunnahkan, an yusallim al-khatibu, khatib mengucapkan salam, alal ma'mumin, kepada para makmum, idha akbala alaihim, apabila dia telah menghadap kepada mereka. Yani ketika khatib masuk masjid, khatib langsung menuju mimbar, naik ke mimbar, ya. Kemudian menghadap ke makmum. Nah, naik ke mimbar, tangga pertama, tangga kedua, kemudian membalik wajahnya ke arah para makmum, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Ini maksudnya. Naam. Li qawli Jabirin radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayat Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-minbar sallam. Idza sa'ida al-minbar sallama. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-minbar, apabila telah naik di atas mimbar, sallama, beliau mengucapkan salam. Wa yusannu, berikutnya disunnahkan, an yajlisa 'alal minbari ila faragil muadzin. Dan disunnahkan khatib an yajlisa duduk ala mimbar, di atas mimbar, selama azan berlangsung, ila faragil muadzin, sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Sampai muadzin menyelesaikan azannya. Jadi khatib setelah menghadapkan wajahnya ke makmum, para makmum, mengucapkan salam. Kemudian dia duduk, muadzin azan. Khatib terus duduk selama azan berlangsung. Nah, selesai azan, khatib tentunya sama dengan jamaah, masuk dalam hadis disunnahkan untuk menjawab azan. Ya, dia menjawab azan sampai pada selesai menjawab azan, kemudian salawat dan doa. Setelah itu khatib berdiri untuk memulai khutbahnya. Nah, liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu, duduk, idza sa'ida al-minbar, apabila telah menaiki mimbar, hatta yafrugh al-muadzin, hingga muadzin selesai dari azannya, thumma, kemudian yaqumu, kemudian Nabi alaihi wasallam berdiri, fayakhthubu, lantas berkhutbah. Nah, wa yusannu an ya'tanid al-khatibu ala asan wa nahwiha, disunnahkan khatib bersandar dengan tongkat dan semisalnya. Ini salah satu pendapat yang ada di kalangan ulama. Ya, masalah ini masalah khilafiyah. Pendapat yang lain mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam sejak dibuatkan mimbar dan berkhutbah di atas mimbar, Nabi alaihi salatu wassalam tidak lagi bersandar dengan tongkat. Nah, dan itu yang rajih. Yang rajih, ya, tidak disunnahkan bersandar dengan tongkat. Tayyib, berdiri biasa tanpa bersandar. Wa yusannu lil khatibi an yaqsida tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalik. Wa yusannu lil khatib, dan disunnahkan bagi khatib, disunnahkan bagi khatib an yaqsida tilqa'a wajhihi, untuk senantiasa menjaga, ya, wajahnya menghadap ke depan. Nah, ayaqsida tilqa'a wajhi, jadi tetap mengarah ke depan wajahnya. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dalik, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menoleh ke kanan ke kiri begini ketika berkhutbah. Ya, tidak menoleh-noleh. Tetapi yaqsida, an yaqsida tilqa'a wajhi, dia tetap mengarahkan wajahnya menghadap ke depan. Nah, itu maksudnya. Selesai masalah yang kelima. Al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam. Ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah, apa yang diharamkan dikerjakan pada saat Jum'atan, menghadiri Jum'atan. Nah, yahrumul kalamu wal imamu yakhthubu. Yahrumul kalamu, wal imamu yakhthubu, haram berbicara selagi imam berkhutbah. Haram berbicara selagi imam berkhutbah. Apa makna haram? Haram artinya jika dikerjakan berdosa. Berarti jika ada makmum yang hadir Jum'atan, imam sedang berkhutbah, dia berbicara dengan seseorang, berarti dia melakukan perkara yang haram, dia telah berdosa dengan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yawmal jum'ati, barang siapa berbicara di hari Jumat, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka dia bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab, tumpukan kitab-kitab di punggungnya, tetapi tidak faham kandungan kitab-kitab itu. Ini bagaikan keledai yang bodoh memikul kitab-kitab di punggungnya, tetapi tidak tahu isinya. Naam. Hadis ini di hasyiah disebutkan, dikeluarkan oleh Ahmad, dan dinukil bahwa Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan isnaduhu la ba'sa bihi, sanadnya tidak mengapa. Naam. Karena belum sempat menyusul, yakni menyampaikan taklid tentang riwayat ini. Baik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibik, apabila engkau mengatakan kepada kawanmu, ansik, ansik, diam, wal imamu yahtubu, selagi imam berkhutbah, faqad laghawta, maka sungguh engkau telah mengucapkan ucapan yang sia-sia. Ai takallamta bil laghwi. Laghawta artinya ai yaitu takallamta bil laghwi. Engkau telah berbicara dengan ucapan yang sia-sia. Wa huwa al-laghu, huwa al-kalamul batilul mardud. Al-laghu adalah al-kalam al-batil al-mardud, ucapan yang batil, yang tertolak, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Padahal maksudnya adalah menasehati temannya yang berbicara di sampingnya. Tapi itu tidak boleh ketika imam sedang berkhutbah. Ketika mengatakan kepada dia, ansit, diam. Dia ingin menasihati orang di sampingnya yang sedang berbicara. Psst, diam. Maka ucapan ini, ucapan sia-sia, batil, merdut. Tidak boleh. Jika mau memberi nasihat dia supaya diam, isyarat saja. Pakai isyarat bisa, tidak masalah. Nah, ya, pakai isyarat, pakai jari telunjuk, letakkan di mulut, atau kepegang dia. Isyarat. Yang penting jangan berbicara. Nah, hadis ini tadi muttafaq alaih. Hadis ini tadi muttafaq alaih. Baik. Hati-hati. Dan berbicara saat imam berkhutbah akan menghilangkan keutamaan Jum'atan yang dikerjakannya. Nah, salat Jum'at ini apabila seseorang mengerjakannya dari awal, melakukan rangkaian adab-adab Jum'at, dari rumah berangkat dalam keadaan sudah mandi Jum'at, ya, untuk bersih-bersih, kemudian berhias, ya, yakni memakai pakaian yang paling bagus. Dan seterusnya akan datang nanti tentang itu. Jadi berangkat dalam keadaan ya melakukan sunnah-sunnah itu, ya akan dipelajari nanti pakai minyak wangi dan seterusnya dalam keadaan suci masuk ke masjid, ya kemudian selama berupaya untuk maju mengambil posisi di depan, mendekat ke bagian khatib, mendekat ke imam khatib. Selama khatib berkhutbah, dia diam menyimak dengan baik hingga selesai, kemudian sholat Jumat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan fadilah keutamaan sholat Jumat. Ya, pahalanya besar. Nah, dan jadi kafarah dosa-dosa kecil dia antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Apabila dia ketika khatib berkhutbah dia berbicara, maka dia membatalkan keutamaan Jumat itu. Nah, dan dia telah melanggar hal yang haram. Ada orang masuk salam, jangan dijawab. Jangan dijawab salamnya. Kalau dijawab salamnya, ada khitab, wa alaikassalam, wa alaikumussalam. Itu termasuk kategori berbicara. Dan semoga keselamatan tercurah atasmu. Ada khitab, pembicaraan yang tertuju ke lawan bicara, ini termasuk pembicaraan. Nah, adapun jika khatib menyebut nama Nabi alaihissalam, maka bersolawat tidak masalah. Nah, jangan keras-keras. Tayyib. Jika imam khatib di sela-sela khutbahnya berdoa, maka diaminkan dengan pelan, tidak masalah. Yang tidak boleh berbicara. Berbicara artinya ada ucapan yang tertuju kepada orang lain, lawan bicara, termasuk salam tadi. Itu tidak boleh. Nah, kemudian wa yahrumu takhatti riqabin nas athna al khutbah, dan haram takhatti melangkahi riqabin nas, leher-leher manusia, athna al khutbah, di tengah-tengah khutbah berlangsung. Khutbah sudah berlangsung, masjid bagian depan sudah penuh, dia datang terlambat dari belakang, lewat melewati leher-leher orang, langkah tak tak tak tak maju ke depan, tak boleh. Nah, tidak boleh seperti itu. Liqauluhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin, kepada seorang pria, ra'ahu, Nabi melihat pria itu, yatakhattar riqaba, dia melangkahi leher-leher manusia yang sedang duduk mendengar khutbah. Kata Nabi, dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah ini, Nabi sedang berkhutbah, ada orang masuk jalan ke depan melangkahi leher-leher orang. Kata Nabi, ijlis, disuruh duduk oleh Nabi. Iblis, duduk kamu. Faqad adaita, sungguh kamu telah mengganggu orang-orang. Nah, hadis ini catatan kaki nomor 3 dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim, sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui pensahihan itu oleh Adz-Dzahabi, wasahhahahu al-Albani, dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam sahih Ibn Majah. Nah, hadis ini sahih. Fafihi, maka pada perbuatan itu melangkahi leher-leher orang untuk maju ke depan, adhiyatun lil musallin, adhiyatun, gangguan, mengganggu, menyakiti orang-orang yang menghadiri sholat, sholat Jumat. Wa isghalun lahum an sima'il khutbah, wa isghalun lahum, dan menyibukkan mereka, mengalihkan perhatian mereka, an sima'il khutbah, dari sama'al khutbah, dari mendengar khutbah. Nah, orang-orang jadi terganggu, jadi tersibukkan karena orang ini yang lewat. Jadi teralihkan konsentrasinya, teralihkan konsentrasinya mendengar khutbah, teralihkan konsentrasinya, ya, karena justru akhirnya memperhatikan orang ini tadi, terganggu oleh orang ini. Nah, itu sisi-sisi tinjauannya kenapa hal itu tidak boleh. Amal imamu, adapun imam, khatib, fala ba'sa, maka tidak mengapa bitakhthiyatir riqab. Tidak mengapa jika dia melangkahi leher-leher jamaah para makmum yang sedang duduk menanti khatib. In lam yumkinhu al-wusulu ila makani ila bidzalik. In lam yumkinhu, apabila tidak memungkinkan bagi khatib itu al-wusulu sampai ila makanihi, ke tempatnya yakni ke mimbar untuk berkhutbah, illa bidzalik, kecuali dengan itu, ya, kecuali dengan itu. Tidak ada jalan lain yang bisa dia lewati kecuali dari belakang atau dari samping dia masuk. Mau naik ke mimbar berkhutbah, dia harus melewati leher-leher orang. Dia berjalan melangkahi leher-leher orang yang sedang duduk, terpaksa. Tidak masalah, tentunya hati-hati, ya. Nah, tentunya hati-hati, ya. Adapun jika ada jalur, ya, dari bagian depan masjid ada pintu masuk seperti ini misalkan, ya, di banyak masjid begitu ada jalur dari depan. Nah, maka lewat depan langsung ke mimbar supaya tidak melangkahi leher-leher kaum muslimin. Nah, ya, begitu. Karena sunnahnya khatib itu, yang di sini dibahasakan dengan imam karena supaya tidak lewat, disunnahkan yang jadi khatib dia juga yang jadi imam, ya. Sunnahnya yang jadi khatib dia juga yang jadi imam. Nah, sunnahnya khatib itu datang ketika akan berkhutbah. Ketika akan berkhutbah, ketika khutbah akan dimulai. Ya, tidak seperti yang dilakukan oleh banyak khutbah. Nah, pengkhutbah, para juru khutbah, khutib-khutib, mereka sudah lama duduk di masjid menunggu. Sudah lama menunggu di masjid. Nah, ketika tiba waktu, naik. Nah, adapun amalan Nabi SAW, beliau keluar dari rumahnya ketika Jumatan akan dimulai, ketika masuk waktu, beliau langsung naik ke mimbar. Nah, jadi ini tadi permasalahannya, bagaimana jika khutibnya datang masjid sudah penuh, tidak ada jalur untuk ke depan ke mimbar kecuali harus lewat belakang atau samping yang harus melewati leher-leher orang-orang yang sedang duduk, melangkahi leher-leher mereka, itu terpaksa, tidak masalah. Nah, adapun makmum, ya, apa kepentingannya harus mengganggu orang-orang dan menyibukkan orang-orang, mengganggu konsentrasi mereka dari belakang, melangkahi leher orang yang sedang duduk untuk maju ke depan. Nah, hendaknya ketika dia datang duduk di tempat yang dia tiba, di situ ada kosong, di situ dia duduk. Nah, baik, karena sudah kita dengar hadisnya Nabi SAW menghardik orang yang melakukan itu dan menyuruh dia duduk dengan alasan dia telah mengganggu. Baik, barakallahu fikum, tersisa sedikit namun kita cukupkan sampai di sini. Nah, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.